الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدخول في الإسلام، باب masuk ke dalam Islam. Qaulullah ta'ala: wa may yabtaghi ghayra al-islami deena fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Wa qauluhu ta'ala: inna ad-deena 'inda Allahi al-islam. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala: wa may yabtaghi ghayra al-islami deena, barang siapa yang memeluk agama, mencari agama untuk dia anut selain Islam sebagai satu agama, fala yuqbala minhu, maka Allah tidak akan menerima dari dia apapun yang dia lakukan dari kebaikan. Wa huwa bil akhirati minal khasirin, dan di hari kiamat dia termasuk orang-orang yang rugi. Firman Allah yang lain: inna dina indallahi islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Tentu setelah diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan diturunkannya Al-Quran. Qala syarih habidahullah, qala radiyallahu anhu: babu ad-dukhulu fil islam. Bab masuk ke dalam Islam. Lama dzakara fadilat al-Islam dzakara at-targhib bid-dukhul fihi. Setelah penulis menyebutkan tentang keutamaan Islam, beliau pun menyebutkan tentang ajakan, anjuran, sokongan untuk masuk Islam. Jadi bukan cuma sekedar mengetahui Islam dan keutamaannya, tapi diajak semua masuk ke dalam Islam. Fal Islamul ladzi hadhihi mazayahu wa hadhihi fadailuhu la yaliku bi aqilin ay yarfudahu wa alla yadkhula bihi idza kana yuridu an-najata li nafsihi. Maka Islam yang demikian istimewa dan keutamaannya tidaklah pantas bagi orang yang berakal untuk menolak Islam ini dan enggan untuk masuk ke dalamnya, kalau memang dia pengen keselamatan dirinya. Baik, kalau memang dia pengen menyelamatkan dirinya, kalau memang dia berakal, tidak pantas dia menolak Islam ini. Tidak pantas dia kalau dia tetap di luar Islam, mestinya dia masuk. Wa may yabtaghi ghayra al-islami deena fala yuqbala minhu falladheena yaquluna innahum ala deenin wa innahum ya'rifuna Allah wa ya'buduna Allah min al-yahudi wan nasara wa ya'buduna ad-dukhula bil islam laysu ala deen. Adapun orang-orang yang mengatakan bahwa dia di atas agama, dia beriman, karena orang Yahudi mengaku beriman, orang-orang Nasara juga mau beriman, sehingga mereka tidak mau dikatakan kafir. Subhanallah. Orang yang ngaku beragama ini dan agama apapun dia yang dia anut, wa innahum ya'rifuna Allah, dan mereka mengakui bahwa mereka mengenali Allah dan mereka menyembah Allah, cuma mereka mempersekutukannya seperti orang Yahudi. Mereka menyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya. Sama seperti orang Nasara menyembah Allah juga menyembah yang lainnya. Barakallahu fikum. Ya'budunallah min al-yahudi wan nasara wa ya'bauna ad-dukhula fil islam, dan mereka enggan masuk ke dalam Islam. Kalau demikian keadaannya, laisu ala din, sebenarnya mereka tidaklah berada di atas agama. Kenapa? Li'annahum ala dinin mansukh intahal amalu bih, karena mereka berada di atas agama yang sudah dihapus, agama yang sudah tidak dianggap lagi, agama yang tidak diakui lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Agama Yahudiyah benar. Siapa yang menganut agama Yahudi di zamannya, maka dia adalah orang yang selamat biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Demikian pula siapa yang menganut agama Nasraniyah di zamannya, barakallahu bikum, maka dia juga adalah orang-orang yang selamat. Maka setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, diturunkannya Al-Quran, disahkannya Islam sebagai agama, maka semua agama samawi sudah dihapus, tidak lagi dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ketika tetap bersikukuh berpegang teguh dengan At-Taurat, berpegang teguh dengan Al-Injil, mereka berpegang teguh kepada sesuatu yang sudah dihapus. Barakallahu fikum. Mansukhun ala dinin mansukh, mereka berada di atas agama yang sudah dihapus. Agama yang sudah tidak dianggap lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Intahal amalu bih. Beramal dengan agama itu sudah tidak ada lagi. Tidak diperkenankan lagi. Fala yufiduhum syai'a. Maka tidak akan bermanfaat sedikit pun untuk mereka, sebanyak dan sebaik apapun amalan yang mereka lakukan. La yufiduhum illa dukhul fil Islam. Tidak akan bermanfaat amal soleh yang mereka lakukan kecuali mereka melakukannya di dalam Islam ini. Masuk Islam dulu, baru mereka mendapatkan kebaikannya. Bahkan kebaikan yang dulunya mereka lakukan sebelum masuk Islam, barakallahu bikum, akan masih tetap dihitung dan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, aslamta ma'ama aslabta min khair. Engkau telah masuk dalam Islam bersama dengan kebaikan yang dulunya pernah engkau lakukan sebelum Islam. Oleh karena itu mereka adalah orang-orang yang diberi pahala dua kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Istimewa mereka. Tapi ketika mereka tidak mau ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau masuk ke dalam Islam ini, maka nol yang mereka dapatkan. Tidak ada apa-apa. La yufiduhum illa dukhul bil Islam. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam telah mengatakan walladhi nafsu Muhammadin biyadi, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati, tidaklah seorang mendengar tentang aku di umat ini, apakah dia Yahudi wala Nasrani atau dia Nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi, kemudian dia mati dan tidak beriman dengan apa yang aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Jelas dan pasti, barakallahu fikum, siapapun yang mati setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, kemudian dia tidak memeluk agama Islam ini sebagai satu ajaran, satu amalan, maka dia mati, mati di atas kekufuran dan tempatnya api neraka. Wa qala alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Qalu wa man aba ya Rasulullah? Siapa yang enggan ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku maka dialah yang bakal masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dialah orang yang enggan untuk masuk surga. Wa qawluhu sallallahu wa qulu ta'ala innad dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam, amma ghairu falaysa dinan indallah. Adapun selain Islam tidaklah dianggap agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dihapus. Li'annahu ba'da maji'il Islam lam yabqa dinun yaqbaluhu Allah Subhanahu min 'ibadihi illa al-insan 'abdun wal 'abdu yuti'u rabbahu fima amarahu bih wallahu amaraka an tadkhula bil Islam. Fa yajibu 'alaika ad-dukhulu fil Islam ta'atan lillahi 'azza wa jalla. La li'anna al-wajiba ittiba'ul amri la ittiba'ul hawa. Baik. Amma ghairuhu falaysa dinan 'indallah. Selain Islam bukan lagi agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ba'da maji'il Islam, karena sesungguhnya setelah datangnya Islam ini, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yabqa dinun yaqbaluhu Allahu min 'ibadihi. Maka tidaklah ada agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya kecuali Islam ini. Lanal insana 'abdun, karena manusia inilah hamba semuanya. Wal 'abdu yuti'u rabbahu 'azza wa jalla, dan seorang hamba hendaknya mentaati Allah Azza wa Jalla fima amarahu bihi, pada apa-apa yang Allah perintahkan padanya. Wallahu amaraka an tadkhula bil Islam, engkau siapapun engkau dan apapun agamamu, engkau diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam. Fayajibu alayka ad-dukhulu fil Islam ta'atan lillahi azza wa jalla, maka wajib bagi engkau untuk masuk ke dalam Islam dalam rangka taat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena wajib ittiba'ul amri la ittiba'ul hawa. Karena yang wajib adalah mengikuti perintah. Perintah itu apa? Masuk Islam. Karena Allah telah menyatakan ya udkhulu apa? Udkhulu fil islami. Udkhulu fil islami kaffa. Baik. Subhanallah. Bukan mengikuti hawa, tapi mengikuti perintah. Fahada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, عندما قبل الحجر الأسود قال, inilah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mencium hajar aswad, beliau mengatakan, wallahi inni la alamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa, walaula anni raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbaluka atau yuqabbiluka ma qabbaltuka. Demi Allah, sungguh aku mengetahui engkau adalah batu, la tadur wa la tanfa, walaupun tetap dengan keutamaannya. Umar tidak mengingkari keutamaannya. Hajar Aswad batu istimewa. Barakallahu fikum. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. La tadurru wa la tanfa, apalagi hanya sekedar batu bacan, barakallahu bikum, atau batu apa ini yang dibikin cincin oleh orang dengan keyakinan bahwa orang yang memakainya bakal beruntung, bakal selamat, bakal ini, bakal itu, bakal berwibawa. Lah, barakallahu bikum, kalau orang memakai cincin dari batu-batu tertentu dengan keyakinan-keyakinan seperti ini, maka hendaknya dia perbaharui, perbaiki imannya, barakallahu fikum. La tadurru wa la tanfa, jangankan batu-batu biasa ini, batu hajar aswad saja demikian diperlakukan oleh Umar. La alamu annaka hajar la tadurru wa la tanfa, tidak mendatangkan kemudaratan dan tidak mendatangkan kemanfaatan. Ini hajar aswad yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah batu dari langit, batu dari surga. Subhanallah. Dulunya dan asalnya adalah warna putih dan dia pun berubah menjadi hitam karena dosa anak cucu Adam. Wa innama, kata beliau, baik, walaula anni raitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuka, seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium engkau, maka aku pun tidak akan pernah mau mencium engkau. Jadi Umar radhiyallahu taala anhu mencium Hajar Aswad ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bukan keyakinan macam-macam. Barakallahu fikum. Apalagi mustika-mustika ini, mustika ilah, mustika itulah, macam-macam. La, barakallahu fikum, tidak sepantasnya seorang muslim mengotori keyakinannya, akidahnya dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang seperti ini. Barakallahu fikum. Kalau cuma sekedar dipakai karena indahnya, la ba'sa bih. Barakallahu fikum. Mungkin dia melihat indah, bagus, la ba'sa. Tapi kalau cuma ditambahi, dibui dengan keyakinan yang macam-macam yang merusak ketauhidan, merusak keyakinan, maka barakallahu fikum, hendaknya dia menjauhi perkara ini. Fataqbilul hajar laysa ibadatan lil hajar, mencium hajar aswad bukanlah ibadah kepada hajar, barakallahu bikum, bukanlah mengibadahinya, menyembahnya, bukan. Wa innama huwa ibadatun lillahi ta'ala, akan tetapi itu adalah ibadah lillahi ta'ala. Sama seperti Ka'bah, Ka'bah bukan kita menyembah Ka'bah, barakallahu bikum, Ka'bah adalah makhluk. Yang kita diperintahkan adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah yang memerintahkan kita menghadapkan wajah kita ke Ka'bah ketika melakukan salat, melakukan ibadah. Jadi menghadapnya kita ke Ka'bah itu dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan Ka'bah yang kita sembah. Barakallahu fikum. Hasya wa kalla. Wa innama huwa ibadatu lillahi ta'ala wa at-tawafu bil ka'bati laysa ibadatan lil ka'bah. Tawaf di Ka'bah bukan mengibadahi Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah. Wa innama huwa imtithalun li amrillahi 'azza wa jalla wa ibadatan lah. Semua itu dilakukan dalam rangka melaksanakan perintah Allah 'azza wa jalla dan menghambakan diri kepada Allah 'azza wa jalla. Fa sya'nu yaduru ma amrillahi wa syar'ihi. Permasalahannya berporos pada perintah Allah dan syariatnya. Kita diperintah, lakukan. Dilarang, ya jangan lakukan. Wala i'tirad ala dzalik, dan tidak ada bantahan-bantahan untuk itu. Pokoknya Anda diperintahkan, lakukan. Anda dilarang, tinggalkan. Faqad i'tarada iblis ala amrillah. Yang membantah perintah Allah itu yang pertama kali adalah iblis. Barakallahu fikum. Adapun para malaikat, mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling taat. Barakallahu fikum. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Baik. Demikianlah malaikat-malaikat digambarkan bagaimana mereka begitu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Lah terkecuali iblis ini. Dan dia pun bukan dari kalangan malaikat. Dia dari kalangan jin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih." Iblis itu dari kalangan jin. Karena ketaatan dan kesolehannya, dia bersama dengan para malaikat. Barakallahu fik, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada dalam diri iblis. Maka dengan cobaan dan ujian nampaklah segala sesuatunya. Barakallahu fikum. Iblis inilah yang menentang, menyanggah perintah Allah Azza wa Jalla. Ketika dia diperintah untuk sujud, dia pun enggan. Dengan beralasan ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Iblis menganggap dirinya lebih mulia dari Adam sehingga dia tidak mau sujud kepada Adam. Sujud kepada Adam pun bukan dalam rangka mengibadahi dan menyembah Adam alaihissalatu wassalam. Sujud kepada Adam adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala ikraman lahu, sebagai pemuliaan untuk Adam alaihissalatu wassalam. Barakallahu fikum. Fakana masiruhu at-tarda wal ib'ad wal la'na wal ghadab wal 'iyadu billah. Maka jadilah iblis masiruhu, perjalanan akhir kehidupan dia adalah at-tard wal ib'ad, dijauhkannya, diusirnya dia dan dilaknatnya dia, dimurkainya dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi semuanya diajak masuk ke Islam ini. Barakallahu fikum. Semuanya diajak masuk ke dalam Islam. Yahudinya, Nasraninya, dan agama apapun yang dianut, semua diajak masuk ke dalam Islam. Karena inilah jalan satu-satunya untuk meraih surga dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain. Ini yang harus menjadi keyakinan kita sebagai seorang muslim. Tidak ada jalan lain. Barakallahu fikum. Karena semuanya sudah dihapus. Baik. Semuanya sudah dihapus. Tidak ada jalan lain kecuali jalan ini. Maka tidak ada jalan menuju surga Allah SWT kecuali jalan yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ilahuna subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.